Bagaimana ketika seorang jamaah ketinggalan rokaat dalam salat gaib? Jawabannya, dalam salat gaib tidak ada rokaat. Baru dengar ini ada rokaat dalam salat gaib. Dalam salat jenazah dan salat gaib tidak ada rokaat, adanya takbir. Maka tidak ada ketinggalan rokaat dalam salat jenazah, tidak ada ketinggalan rokaat dalam salat gaib, adanya ketinggalan takbir. Terus kali ini ada istilah ketinggalan rokaat dalam salat jenazah. Apakah setelah imam selesai jamaah ia tetap takbir mengenakan takbir yang tertinggal? Ini takbir yang tertinggal kan, bukan rokaat yang tertinggal. Bahasa yang belakang benar. Depan ketinggalan rokaat, namun tetap mengenakan takbir yang tertinggal. Berarti yang tertinggal takbir kan, bukan yang rokaat yang tertinggal kan? Maka dalam sholat jenazah adanya tertinggal rokaat, tertinggal takbir, dan tidak ada istilah tertinggal rokaat. Maka bagaimana jika seorang tertinggal takbir dalam sholat jenazah atau sholat gaib? Tentunya dia kenapi setelah imam salah. Setelah imam salah, maka dia kenapi takbir yang kurang yang belum dia lakukan. Demikian yang kita bahas dalam kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum. Wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.